Dan di sana pasti ada makhluk. Rabb itu sang khaliq, marbub itu makhluk. Rabbil alamin yadullu ala annahu la budda min rabb khaliqun wa min makhluqin marbub makhluqun li rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa pasti di sana ada Rabb yang ia adalah sang khaliq, sang pencipta. Ada khaliq, ada makhluk, dan makhluk itulah yang marbub, yang dibina. Makhluqun li rabbil alamin, makhluknya Rabb semesta alam. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhum. Jika di sini ada rahim yang memberi rahmah, maka pasti di sana ada yang dirahmati. Ar-Rahmanir Rahim. Idza kana hunaka rahimun fala budda min marhum. Apabila di sana ada yang memberi rahmah, pasti di sana ada juga yang dirahmati. Wa huwal makhluk. Dan yang dirahmati itu adalah makhluk. Ar-rahimu huwallah. Wal marhumu huwal makhluk. Yang merahmati itu Allah, dan yang dirahmati itu makhluk. Wa idza kana huna malikun fala budda min mamluk. Jika di sana ada pemilik, maka pasti ada yang dimiliki. Ini maliki yaumiddin. Idza kana huna malikun fala budda min mamluk. Wahumul ibad wa jami'ul makhlukat. Mereka adalah hamba-hamba dan seluruh makhluk-makhluk. Wa idza kana huna 'abdun fala bud min ma'bud. Idza kana huna 'abdun la bud ay yakuna hunaka ma'budun wa huwa Allah. Ada di sana itu abdun, hamba, pasti di sana ada yang disembah, dan yang disembah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Jika di sini ada yang memberi petunjuk, memberikan hidayah, pasti ada yang mendapatkan hidayah. Ini lafaz ihdinas sirata. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan yang menunjuki wa huwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Fahunaka mahdiyun wa huwal abdu. Dan di sana ada hamba. Ada yang menerima petunjuk, ada yang menerima hidayah, dan ia adalah hamba. Wa idza kana huna mun'imun fala budda min mun'amin 'alaihi. Jika di sana ada yang memberi nikmat, maka pasti ada yang mendapatkan nikmat. An'amta 'alaihim. Hadza fihi anna hunaka mun'iman fala budda huna ay yakuna hunaka mun'amun 'alaihi wa hum jami'ul ibad. Jika di sana ada yang memberi nikmat, pasti di sana juga ada yang mendapatkan nikmat, dan yang mendapatkan nikmat adalah hamba, seluruh hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza kana huna maghdhubun alayhi fala budda min ghadib. Jika di sana ada yang dimurkai, pastilah ada yang murka kepadanya. Ini lafaz ghairil maghdhubi alaihim. Siapa mereka yang dimurkai? Wahumul Yahud. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Tahu enggak? Enggak tahu. Kelas berapa? Kelas 1 mutawasithah. Yang kelas 2 siapa? Ini kelas 2. Antum kelas 2. Ya. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai? Tahu enggak? Enggak tahu. Siapa yang kelas 3 siapa? Oh iya, kelas 3. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Hah? Berilmu tapi tidak beramal. Iya. Yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Waman saro birukabihim mimman ta'allamu walam ya'malu. Orang-orang Yahudi mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala juga orang-orang yang sama seperti mereka. Yang bagaimana? Yaitu dari kalangan mereka-mereka yang belajar, mempelajari ilmu, mengetahui ilmu, namun tidak beramal dengan ilmunya. Allah murka kepadanya. Meskipun dia bukan dari orang Yahudi, ya, tapi kelakuannya kok sama dengan Yahudi. Memiliki ilmu, mempunyai ilmu, tapi tidak beramal dengannya, Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. La budda ayyakuna hunaka ghadibun wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada yang murka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada jenis yang seperti ini. Jadi ini gak bain-bain ya. Orang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Kalau begitu gak usah berilmu aja apa ya, supaya kita tidak dituntut untuk beramal. Tambah boror lagi, tambah berbahaya lagi. Naam. Karena kamu diperintahkan untuk berilmu, untuk belajar. Jangan dilogikakan seperti itu, ya. Jangan dilogikakan seperti itu. Kalau orang punya ilmu kemudian enggak diamalkan, nanti Allah murka. Lah kalau kayak gitu mending tidak usah berilmu, kan kita enggak tertuntut untuk mengamalkan. Jadi Allah tidak murka. Jangan logika seperti itu. Karena perintahnya adalah kamu diperintahkan untuk berilmu, untuk belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kayak gini, kalau mau logika-logika kan kayak gini. Orang kerja di pabrik, berangkat jam 7, pulang jam 5 atau jam 4 sore. Pabrik motor, pabrik mobil. Seneng gak orang kerja? Seneng kan? Seneng gak kerja? Biasanya kerja di pabrik motor, pabrik mobil, itu bayarannya besar. Kalau dalam sebulan itu bisa dapat 10 juta tiap hari. Libur ya hari Sabtu Ahad, 5 hari kerja. Dalam sepekan jam 7 sampai jam 4. Berarti berangkat jam 6. Jam 6 maka 1 jam perjalanan. Sampai ruang kerja, tempat kerja jam 7. Kerja dia, istirahat dan sebagainya lah, kerja istirahat. Sampai nanti jam 4 selesai, pulang sampai rumah jam 5. Tiap hari. Liburnya hari Sabtu dan Ahad saja. Capek enggak itu? Capek enggak? Orang capek itu kerja seperti itu. Apalagi kalau sudah punya keluarga, ya kan? Jadi ketemu anak-anak itu mungkin belum bangun jam 6. Jumpa lagi dengan anaknya itu nanti ketika mau tidur, ya kan? Jam 5 capek, capek. Abi capek kerja. Sana sama Umi dulu. Tak mandi dulu, maghrib, makan malam. Habis gitu capek tidur, sama-sama tidur sudah. Terus tahu-taunya anaknya udah 15 tahun. Udah gede kamu ya. Iya. Istrinya juga tahu-taunya udah mulai tua, ya kan? Udah tua kamu ya. Iya. Kerja terus sih. Belum lagi apa? Belum lagi nanti ada lemburan. Lemburan itu dimulai jam 7 malam juga. Jam 5 ini pulang misalnya. Balik lagi ya tanggung lah ya. Jam 7 malam sampai jam 10 lemburan. Lemburan ini lebih banyak lagi gaji duitnya. 15 juta. Kalau bulanan itu 10 juta, lemburannya 15 juta. Berarti dalam sebulan itu terkumpul uang 25 juta. Tapi kerjanya dimulai dari jam 6 berangkat sampai jam 10 atau jam 11 baru pulang. Capek enggak? Tapi dapat duit banyak. Kalau dapat duit bok, hilang capeknya ya. Biasanya hilang ya. Capeknya lelah, capek. Terus biasanya kan hilang. Tapi tiap hari itu sambat terus. Kesel banget ya. Capek, capek. Kalau mau mikir logika, orang berarti enggak usah kerja, ya. Ya enggak? Enggak usah kerja aja kalau begitu. Enggak usah kerja, lebih capek lagi itu. Jadi wong subung. Tahu orang subung? Kayak gitu kerja ngono, ngelakoni ora kerja. Kelontang, kelantuk, rok subung, rok kayak gini, digerep. Lebih capek lagi. Enggak enak kan akhirnya kan? Enggak enak itu. Mending yang kerja. Capek-capek dapat duit. Nah kamu gak capek. Karena gak kerja, keluar, capek kerja. Gak mau saya kerja. Orang kerja lebih capek lagi itu. Padahal gak ngapa-ngapain. Cuma tidur, nanti bangun tidur. Kiyap, kiyip, kiyap, kiyip. Kopi. Kalau ditanya nanti, suatu saat akan indah pada waktunya. Ngimpi gue. Ya, biasanya kan kayak gitu. Orang kerja ki sambatnya capek, capek, capek. Apalagi jam 6 sampai jam 11 baru pulang itu. Gak merasakan kamu jadi orang tua ya capek, capek. Ngono, wis harus kerja pak. Mesti orang gelem. Kepengennya kerja bain. Nah, ini logika ya. Logika malah tambah kesel kan. Sama juga dengan ini. Kalau mau mikir logika, gak benar yang seperti itu. Semua itu ada tempatnya. Punya ilmu, amalkan. Jangan terus kemudian kamu pikirkan secara logika yang seperti itu, yang salah. Kalau gitu gak usah berilmu aja, biar tidak beramal. Lah, kamu capek tiap hari, tembangannya capek terus. Capek, lelah, capek, lelah, capek, lelah. Ya udah gak usah aja. Gak usah kerja, biar kamu gak capek. Biar kamu gak lelah. Nyatanya tuh malah lebih capek lagi tuh. Sama, orang gak berilmu, gak mau belajar, lebih bahaya lagi. Nah, barakallahu fikum. Wal ghadabu min sifatihi, fahuwa yaghdabu wa yaskhatu wa yamqut. Dan sifat marah, marah itu termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, ya. Allah murka, ya, sesuai dengan nas Al-Kitab was Sunnah. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada golongan orang-orang yang hanya memiliki ilmu tetapi tidak beramal. Marahnya Allah itu termasuk diantara sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Termasuk diantara apa? Sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu keadilan gitu loh maksudnya. Allah marah kepada yang seperti itu adil namanya. Nah, lah kalau enggak, lah ya kasihan orang-orang yang berilmu dan beramal kan? Ya enggak? Orang memiliki ilmu juga mengamalkan. Ini kasihan kalau orang kalau ini sama dengan orang yang berilmu dan tidak beramal, sama aja. Kita mau beramal atau tidak beramal, Allah juga marah. Berarti percuma mengamalkan, ya kan? Ya sudah. Artinya berarti ini ada perlakuan beda. Sehingga al-ghadab ini termasuk sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah marah, Allah murka, Allah menghukum. Wal maghdubu alaih, wal mamqutu wal maskhutu alaih, huwal makhluqul asi. Al-mukhalifu li awamirillah subhanahu wa ta'ala. Yang dimurkai, yang dihukum adalah makhluk yang melakukan maksiat, yang menyelisihi perintah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana huna dhal fala bud min mudhil. Fa hadhihi suratu tadhammanatil uluhiyyah war rububiyyah wa nafyun naqais 'anillahi 'azza wa jall. Kalau tadi yang maghdhub, sekarang ada yang sesat, ada yang menyesatkan. Di mana ini orang-orang Nasoro, karena mereka beramal tapi tanpa didasari oleh ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, may yahdihillah fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang ia sesatkan, maka tidak ada pula yang bisa memberikannya hidayah. Dahulu pernah sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang berkhutbah, ada orang menyela khutbahnya beliau. Enggak, Allah enggak menyesatkan. Allah enggak menyesatkan sampai 3 kali. Hingga kemudian sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, engkau termasuk orang yang Allah sesatkan. Lalu Nabi mengatakan seperti itu, kok kamu sanggah? Barakallahu fikum. Maka surat ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu ayyakum mengandung tauhid al-uluhiyah war-rububiyah dan meniadakan kekurangan-kekurangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya meniadakan, maknanya tauhid al-asma' was-sifat. kama sabaqa anna fiha anwa'a at-tauhid ats-tsalatsah allati hiya tauhidur rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Sebagaimana telah berlalu bahwa padanya terdapat jenis tauhid yang tiga, yang itu adalah tauhid ar-rububiyyah, al-uluhiyah, dan al-asma was-sifat. Apa definisi tauhid ar-rububiyyah? Siapa yang bisa? Tawarkan dulu. Siapa yang bisa? Apa definisi tauhid ar-rububiyyah? Mas, siapa temannya lagi kelas 1? Ya, antum. Apa definisi tauhid ar-rububiyyah? Tahu enggak? Mengesakan Allah. Kalau tauhid uluhiyah, mengesakan Allah juga lah ya. Supaya sama. Sama-sama mengesakan Allah. Ya, barakallahu fikum. Siapa temannya lagi? Lengkapi. Siapa temannya lagi? Antum tujuh. Sekelas satu isinya berapa? Ya banyak, itu baru dua. Ya, ini siapa? Apa definisi tauhid ar-rububiyah? Tahu enggak? Cepat. Mengesakan Allah. Sama lah ya. Masyaallah, sip. Ada yang mau menyelisihinya? Kelihatannya enggak ada lah ya. Enggak ada kan? Kalau enggak ada berarti ke kelas 2. Kelas 2 siapa? Selain ini tadi kelas 2. Ini. Oh ya. Tauhid ar-rububiyah yang antum tahu apa? Tahu enggak? Hah? Mengesakan Allah dalam rububiyah. Apa rububiyah? Enggak tahu. Ya pokoknya mengesakan Allah gitulah ya. Simpel, padat, gampang. Mikirnya paling simpel-simpel aja diangel-angel dawek, ya. Jadi menungsa sing kepenak-penak bae lo ya. Setuju, nyong be setuju karo antum. Biasanya angel terus digawe dawek ya. Mumet-mumet digawe dawek yang ngono rasakna dawek. Blesak nasi san malam digawe dawek. Temannya siapa? Bukannya beda kok. Ini kelas 1, kelas 2 padahal ya. Temannya siapa? Itu ya. Apa tauhid rububiyah sama inilah ya. Beda. Hah? Apa tadi? Mengilmui dan menetapkan bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Barakallahu fikum. Ini tauhid rububiyah. Ifradullahi bi'af'alihi. Nah, itu simpel lagi. Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Itu tauhid ar-rububiyah. Apa perbuatan Allah? Mencipta, memberi rezeki ya. Jadi rezeki itu sudah diatur ya. Termasuk rezeki itu jodoh, anak, itu rezeki itu. Jadi tenang aja ada rezekinya sendiri-sendiri. Ya. Jadi santri ya tenang aja nih, tetap ada rezekinya, jangan khawatir. Jadi santri mbok ini enggak punya rezeki. Harus tenang aja. Ada semuanya. Mau punya ijazah atau tidak punya ijazah, selama kamu manusia ya ada rezekinya. Tenang saja insyaallah. Jelas? Seorang tidak akan mati meninggalkan dunia sebelum rezekinya itu sampai kepadanya. Ada orang yang sudah ditetapkan rezekinya itu makan beras seumur hidupnya itu misalnya 1 ton beras. Misalnya ini sudah ditetapkan rezekinya. Dia baru makan beras 900 kilo. 900 kilo. 9 kintal. Masih kurang 100 kilo 1 kintal supaya sampai ke 1 ton. Meskipun dia jatuh dari pesawat enggak bakal mati itu. Kenapa? Masih kurang 1 kintal. Kalau secara nalar hitungan matematika manusia yang namanya orang jatuh dari pesawat mesti apa? Mati kan, tinggal nama kan. Tapi rezekinya belum diberikan, enggak bakal mati. Misalnya seperti itu. Jadi rezeki itu salah satu di antara perbuatan Allah. Allah yang bagi, Allah yang kasih. Jadi jangan khawatir ya. Jadi santri itu harus punya pede, percaya diri. Harus pede, harus punya kepercayaan. Allah yang kasih, begitu. Santri yang gak bisa umroh misalnya, santri yang gak bisa ke Mekah, mong kerjaannya cuma mulang kan paling besar ya 5 juta paling sedikit misalnya 5 juta buat beli raket, buat beli dadak bengek, ya habis, kurang buat beli sepatu, ya kurang ya kan. Tenang aja, Allah yang kasih rizkinya pokoknya. Perkara mau begini, mau begitu, Allah yang kasih. Saya gak pernah pusing tentang pembagian rizki itu. Yang penting saya ridho, Allah yang kasih. Selesai masalah. Jelas ya? Kalau memang Allah takdirkan, Allah berikan saya rizki untuk sampai ke sana, sampai insya Allah. Mau saya dihitung-hitung secara matematika seperti itu. Nah itu salah satu tauhid rububiyah. Mantep ini, harus hatinya itu menggantungkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah yang kasih rezeki, ya. Siapa namanya ini? Namanya siapa antum? Fakhri Faris. Sing seru mulanya ya. Valen. Valen. Pokoknya Allah yang kasih rezeki ya, Valen ya. Allah yang kasih rezeki pokoknya. Alam buh pokoknya. Yang penting saya usaha, Allah yang kasih. Mau jadi apa, mau saya wanu jadi santri, jadi ustad yora, uli rezeki. Tenang sajalah. Allah yang kasih, enggak jadi ustad atau jadi ustad. Wong rezeki itu Allah yang kasih kok. Al-A'mash itu seorang ulama besar. Salah satu gurunya Imam Bukhari. Beliau disebutkan ya, salah seorang ulama yang fakir, fakir miskin itu Al-A'mash. Ning murid-muridnya itu goniun-goniun itu. Al-A'mash, makanya ada ulama itu heran sama Al-A'mash. Al-A'mash kalau sudah masuk majelis, sudah masuk masjid, itu alau suduwong, kayak uduwong lah cara-cara. Seorang dianggap, orang dihitung. Ketonek. Tapi kalau sudah masuk majelis ilmu, beliau mengajar, beliau memberikan ilmu, luar biasa. Imam, beliau seorang yang fiqah, beliau seorang yang sabat, orang yang kokoh dalam hafalannya, ahli tafsir, ahli hadis. Kelihatannya enggak terpandang siapa-siapa, tapi ketika masuk masjid, murid-murid Al-A'mash ini seperti orang-orang yang bodoh. Al-A'mash sangat mulia sekali, padahal dia orang yang paling butuh dengan dirham dan dinar. Artinya kere gue Al-A'mash. Makanya Al-A'mash pernah berkata, seandainya bukan karena ilmu agama, aku tidak akan pernah dimuliakan seperti ini. Wah Al-A'mash. Kalau kita belajar Sahih Bukhari itu ada biasanya. Qala haddatsana Al-A'mash. Ini ulama sip ini. Fakir kere tapi damai aja. Manusia memuliakan beliau rahimahullahu taala. Bisa hidup, bisa mengajari murid-muridnya boleh lebih kaya-kaya itu. Al-A'mas. Allah yang kasih rezeki, bukan itulah semata. Jelas ya? Jadi tetap harus punya prinsip. Ini tauhid ar-rububiyah, ifradullahi bi af'alihi. Kalau tauhid al-uluhiyah apa? Temannya Valen siapa? Ini yang mana? Antum? Oh, yang ini? Ya. Apa? Tahu enggak tauhid al-uluhiyah sekarang? Mengesakan Allah dalam ibadah. Ahsan tabarakallahu fi. Itu al-uluhiyah, ifradullahi bil ibadah. Gampang kan? Gampang. Makanya enggak usah sulit-sulit. Jangan dibikin sulit-sulit lah ya. Simpel-simpel saja. Jadi di dalam ayat ini atau surat ini terkandung padanya al-uluhiyah, ar-rububiyah, wal-asma, was-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyun naqais wal uyubi 'anillahi Subhanahu wa taala, dan meniadakan kekurangan serta aib-aib dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa at-tauhid. Dan ini adalah at-tauhid. وَتَضَمَّنَتْ مَعْرِفَةُ الْعِبَادَةِ وَأَرْكَانِهَا, dan terkandung pula pengetahuan tentang ibadah serta rukun-rukunnya. Apa rukun-rukun ibadah? Al-mahabbah, cinta, مَعَتْ تَذَلُّلِ وَالرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ, disertai dengan ketundukan, harapan dan takut. Fahadhihi arkanul ibadah. Maka ini semua adalah rukun-rukunnya ibadah. Jadi sebuah ibadah itu harus ada ini. Harus ada cinta. Yang disertai dengan ketundukan, harapan dan rasa takut. Tunduk kepada yang dicintai. Biasanya seseorang yang mencintai memang tunduk kepada yang dicintai, tunduk itu, manut. Kan ya, orang senang dengan sesuatu mesti manut itu. Juga memiliki harapan supaya mendapatkan balasan cinta darinya. Serta takut kehilangan kalau dia tidak lagi mencintainya. Sehingga yang namanya ibadah hadirkan ya semua ini, rukun-rukunnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa jazahullahu khairan ala ma bayyana wa waddaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi kebaikan atas apa yang diterangkan dan dijelaskan. Selesai kita dari risalah ba'du fawaidi suratil Fatihah. Insyaallah taala kita kan baca ini aja nih, banyak ini masih. Antum, makanya saya pernah pesan kan, antum beli kitab kayak gini ini. Beli ya. Harus beli, jangan enggak beli. Beli harus. Ya, harus beli. Kalau yang satu tok ini harganya itu sekitar 75.000 lah. Atau ya wis lah 100.000 lah. Nah, 100.000 itu kumpulkan 100.000. Kita akan baca selesaikan ini insyaallah taala. Nah. Sehingga kita akan menyelesaikan ini banyak risalah-risalah ini. Ada sittatu mawadhi' minas sirah. Ada tafsir kalimat tauhid. Ada usul sunnah, ada fadlul islam, dan seterusnya. Maka insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali membaca risalah dari risalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini ada soal-soal, saya baca sebagiannya ya. Ini udah isya ya, Pak Luan ya. Saya bacakan satu aja nih ya. Ada al-as'ilah. Ada soal-soal di kitab ini, kelanjutannya. Soal pertanyaan, azabakumullah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada Anda, wahai Syekh. Al-ba'du mimman yushahidu al-mubarayat yata'akhir an salatil jama'ah. Sebagian orang ada yang nonton pertandingan-pertandingan yang berakibat dari tertinggal salat berjama'ah. Nonton bola, nonton badminton, atau nonton apa aja lah. Piala Dunia. Wadzalika hatta la yafutuhum syai' minal mubarah. Ia lakukan seperti itu supaya tidak tertinggal untuk menonton pertunjukan itu. Bok ketinggalan sih masalah sih. Ketinggalan 5 menit, nah itu kan lumayan. Sehingga sampai-sampai dia merelakan supaya tidak sholat berjamaah. Pertanyaannya, fahal hadza yaqdah fi tauhidihim wa mahabbatihim lillah? Apakah perbuatan ini mencacati tauhid mereka dan cinta mereka kepada Allah? Jelas pertanyaannya, saya gambarkan dengan bahasa yang lebih bebas. Ada final Piala Dunia misalnya ini, atau Piala Eropa antara Real Madrid dan apa, Barcelona, jam 4 atau jam 4 malam lah waktu Indonesia ini, waktu Indonesia. Makanan ini jam rolas. Makanan ini jam mira, jam rolas. Pertarungan atau pertandingan itu 45 menit per 1 jamnya, ini 2 jam. Berarti dia akan memakan waktu 2 jam sampai jam 6. Padahal di sini sudah masuk waktu sholat subuh misalnya. Akhirnya karena saking asiknya, apalagi kalau dia itu fans ke salah satu pemain yang dia sedang fans dengannya. Siapa misalnya lah. Akhirnya gak sholat subuh. Apakah ini mencacati tauhidnya ya Syekh? Atau cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Syekh? Berarti yang seperti ini tauhidnya cacat ya Syekh? Kata Syekh, naam, iya. Hadza yanqusu tauhidahum. Iya. Ini mengurangi tauhid mereka. Li'annahum qaddamu mahabbatal mubarah ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Qaddamu mahabbatal mubarah wa musyahadataha ala ma yuhibbuhullah. Karena mereka lebih mengutamakan cinta kepada pertandingan, pertunjukan daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mencintai pertunjukan untuk menontonnya atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Maka ini gak boleh. Ya, jangan mau yang seperti ini. Jangan dilakukan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Apapun alasannya. Tapi saya ini, kamu harus rukyah dirimu sendiri itu. Kalau enggak nonton itu kelihatan enggak bisa khusyuk, sholatnya juga enggak khusyuk, rukyah makanya. baca itu ayat kursi, al-ikhlas, falak binas, al-fatihah, baca itu supaya kamu tuh mendapatkan wejangan dari rukyah itu. Ya, jangan terlalu fans dengan yang seperti itu. Atau mungkin dia hobi bulu tangkis, badminton, hingga akhirnya dia mengesampingkan sholat berjamaah, mengakhirkan sholat berjamaah. Tidak boleh loh, tidak boleh. Dosa itu, ingat baik-baik itu. Ingat baik-baik itu. Biasanya wong ngerdomong itu lima cucu-cucu, mau apa perlu. Orang ngelarang, itunya enggak dilarang, boleh. Tapi kalau ini sudah dilanggar, sholat berjamaah itu wajib, kok kamu langgar gegara itu jadi haram itu. Makanya harus fikih. Harus memiliki fikih. Orang mung pintar mucucu-mucucu, tapi juga punya ilmu sadar diri, punya ilmu, oh ini waktunya ini. Semuanya ada rem, ada tempatnya masing-masing. Jangan terlalu, ya, karena kalau sesuatu berlebihan itu sudah berlebihan itu. Makanya biasanya kalau sudah seperti itu, kalau sudah fans, bajunya mulai diikuti, pakai baju, ya kan? Bajunya seperti itu, mungkin apalah dia senangnya nomor 7 atau nomor 10 atau apalah, ada nama atribut-atributnya. Kalau ada yang senang nyanyi, ya mungkin ya baju-baju nyanyi, tasnya ya tas yang nyanyi-nyanyi lah. Maksudnya tas tulisan penyanyi atau grup band misalnya. Suka yang luar-luar mungkin ya ikut jaketnya juga, ada simbol-simbolnya kan diikuti itu. Akhirnya terus tanpa disadari tasyabbuh bil kufar. Yang hukum asalnya mubah, biasa-biasa saja, akhirnya dia jauh seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kan ini boleh. Ini harus kita ingatkan ya. Biasanya yang seperti ini rawan. Apalagi di dunia kesantrian, rawan itu. Apalagi kalau udah suruh masuk sekolah, sementara ini mepet, bikin alasan. Mesti nemenin final ini, udah waktunya masuk pondok, katok-katok kecakar kucing apa ngapalah men, sakit, merib, in. Sakit apa sih? Ya kecakar kucing, berulang kecakar kucing untuk kayak gue padahalnya orang parah lah. Ya biasa kadang-kadang ngomong kan. Intinya bukan itu lah. Kucing di Google, ayo cakar cing. Man, sedikit lah cara-cara. Ini gak boleh. Ya, ini tidak apa? Boleh. Ini rawan masalahnya yang seperti ini. Akhirnya dia gak berangkat sekolah dulu, alasannya sakit. Begini, begitu, begini. Intinya dia pengen nonton Piala Dunia. Biar nanti besok ketika masuk, udah cerita. Maksudnya nyong-nyong dawek lo ya. Nyong pernah nyantri lo. Artinya jebule kuwi haram ya. Jebule kuwi ora kena ya. Jebule kuwi mencacati tauhid ya. Iya. Berarti harus ngerti apa? Jangan! Mantap tinggalkan pokoknya, minggir. Saya mau ngaji. Gitu. Harus gitu ya, mikirkan cerita nyong-nyong dewek. Gimana agar kayak gue harus paksa, juang, harus berjuang diri kita nih, diruqyah kalau perlu. Supaya apa namanya? Supaya ini teringat zikrullah subhanahu wa taala. Nah, santri kadang-kadang ora tahu bareng germadang. Ae ruqyah juga perutnya itu. Tembongannya kencot banyak kadang-kadang. Sama ini makan, sama itu makan, sama itu kencot banyak kok. Dilawi ki kencotnya kok kencot banyak. Rukyah coba itu, perutnya dirukyah. Watang kok ngene kon puasa ngel teman. Ayo puasa sunah kamu. Masa kamu lapar terus, ayo. Rukyah itu perutnya. Mbok itu berdusta perutnya sih. Dan Nabi mengatakan kan, kadzabat batnu akhik gitu kan. Telah berdusta itu perut saudaramu itu. Jangan-jangan bohong itu perutnya itu. yang merasa suka kencotan baik kuwe rukyah jajal kuwe. Apa-apa urung werek. Kira-kira yang kau apa-apa urung marem, harus dirukyah. Latih puasa. Ya. Kan begitu, bisa bohong itu perut. Dulu ada orang yang sakit perutnya datang sama Nabi. Saudaraku sakit perutnya, minumin madu itu. Tambah sakit Nabi, minumin madu lagi. Tambah sakit lagi, lebih parah lagi. Minumin madu lagi. Malah tambah bohong itu tuh perutnya. Demi madu sembuh. Madu itu menyembuhkan loh. Kok Nabi yang bersabda kok nih tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Bohong itu perutnya itu. Bohong temenan akhirnya mari kan. Nah, gue enggak ora warik-warik madang rukyah. Iya, jebong kamu perut. Jadi kalau apa namanya secukupnya biasa itu biasanya semangat belajarnya itu senang. Naktabil huna wallahu taala la bisab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afadhulu hafizukumullah.